Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وأنتم عارفون برا بابا برا إبو adik-adik sedoyo menika wonten rombongan saking KKN di monggo ingkang pisan kita tanda unjukaken kaos putih syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten-pinten kenikmatan kerahmatan di dari ayah nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan terutama nikmat iman soko Islam. Amargi nikmat iman soko Islam niko nikmat ingkang paling ageng, nikmat ingkang dadosaken kita insya Allah badhe hidup bahagia wonten ing alam dunya niko. Lan mangke wonten akan pun Allah wonten yaumul akhir kehidupan kita. Salawat serta salam monggo kita tansah tunjukaken dumateng kauladan kesang kita di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganipun, para sahabatipun, para pejuang-pejuang agaminipun. Mugi Allah tansah ngebakaken ngelestetaken kita sedaya ingkang wonten masjid menika kalau tiyang-tiyang ingkang tansah memperjuangkan agama Rasulullah. Amin. Saat lagi pun ibu-ibu, bapak-bapak, suka pinang yang malih kalian kudo, maafkan apa kandu. Satu sekundi ibu, kabar ibu, saya di, saya di. Jadi ngantuk kan ibu ini? Saya ini loh, kami semua paling tua di matur sebentar. Satu menit, kalau satu menit, ini. Bisa sekolah. Ibu bapak dari kami mengucapkan Allah, nika ulang ruang ni, ulang Sa'ban. Nampak mohon kita melewati bulan Rojak, bulan biasa pun bulan Sa'ban ni, bulan Isra Mi'raj. Kamu di pun ingat dari apa? Aku dari. Di bulan Rojak nika bulan nika. Biasanya pun esok merah dan teman-teman putih-putih itu memperingati. Ini kau ulan kan, wonten tanggal pintu likur Rojak ini kau Rasulullah pikantuk wahyu ingkang spesifik, ingkang khusus ingkang benten kalian wahyu-wahyu tanisipun. Menai wahyu tanisipun ini kau Rasulullah namun lantaran Jibril. Allah menuju Jibril, mari wahyu di mata Rasulullah. Namun Isra Mi'raj menika Rasulullah matur diperjalankan dari Mekah, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sedangkan Musa pun apa di nitih buruk itu nih, nitih buruk biasanya sungai itu kamu. Lajen Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah menerima perintah sholat. Pinten wekdal ya sholat itu? Saya akan wekdal ya. Saya akan wekdal atau pun dinyang ya di kalian Rasulullah. Dinyang-nyangan bolak-balik ya kan. Dan mungkin 17 rokaat. Insya Allah sampun melaksanakan ya ibu ya. Iya. Jatuh pun mulai kita hitam-hitam. Mbak Nawi sama Nunggu, kita sakit untuk rakan-rakan 50 rokaat. Kalian sholat sunat itu. Nawi bersama Nunggu. ini pun hitam nanti. Wajib, yang sampun wajib ni 17 rakaat. Lalu mulai pun tambah kalian solat sunat, rawatib juga. Sakari pun subuh, sakari pun luhur, sakari pun luhur, sakari pun maghrib, sakari tak. Dosa. Bintang ya. Itulah saya betul betul itu. Mulai pun kerja solat malam. Solat tahajud biasanya pun untuk dua rakaat pembukaan, dan 11 rakaat kalian witir itu 13 rakaat. Itu gimana? Awan dulu aja, awan dulu. Lalu mulai kerso, menopo, solat datang musim gimana nih? Solat jamaah datang musim biasanya pun lah, mulai sahur langsung, tapi atur musim. 5 kali sehari, kali 2, 10, 4, genep, second day. Tapi malam lagi sholat, duha, 8 rakaat. Apa pasti kata? Alhamdulillah, monggo. Ini kan ulang-ulang ini kita ramahkan. Amarki Allah kita sampai maringi kelonggaran. Wajib 17 rakaat. Tapi sunnah. Sunnah itu tuh sebagai pelengkap, sebagai penyempurna. Waktu itu kami pun hadir ini pun dikumpulkan saking anak Sin Mali. Ini 9 keutamaan dan 3 larangan. Ingkang itu yang sepidang itu dipun wastani kafarat. Ada 3 kafarat. Kafarat untuk penebus dosa. Kita itu lah paling gampil dalam dosa. Kita saat ngaji, niatnya apik, semua yang dalam kesinggung pelatuhannya musuh, jadi dosa gitu. Makanya waktu lawan lah dibuka-buka ke musuh, jadi dosa putranya lari sama peni TV, gitu, jadi dosa dosa ini lah terus kambil sangat, pramila kita sudah patut, kenapa penebus dosanya penebus dosa yang pertama ini menikah menyempurnakan wudhu ketika malam sedang sangat dingin. Sambil itu Pak Bayu ngasih jaket, gitu, adem, bediting, gitu. Jadi sangat dingin, apalagi malam jam 12 malam atau jam 3 malam itu dingin sekali. Nah, mendingan kemul sarung, menurut itu nanti ya. Itu kalau kita mau bantu menyempurnakan wudhu dengan sempurna itu adalah penebus dosa yang pertama. Lajeng yang kami tali, kaporan yang kedua di sini itu menunggu-nunggu waktu sholat. Biasanya kita lah buat nanti ni. Akhirnya buat kau itu berpuasa, akan meneng. Orang nunggu-nunggu waktu sholat mas, ni orang ya. Kau ini ada tentang ada meneng tu ya. Tetapi ada kita ada, kita ada meneng. Jadi tidak menunggu tapi malah kau yang sendiri kan. Kalau rakyat sinetronnya ramai-ramai ada, malah ngerikumi ada. Ini itu nak dengan berarti menunggu waktu sholat itu akan menjadi penebus dosa. Dan itu menunggu waktu sholat itu biasanya akan terpaksa dilakukan kalau kita mau sholat berjamaah. Paling baru 10 menit lagi ke rumah adzan, lalu rawat ke masjid. Menunggu waktu sholat dari adzan kalau kita sampai iqamah. Kalau di kampung ya biasanya 10 menit, 15 menit. Kalau di masjid haram itu bisa satu jam belajar menunggu waktu sholat. Sholat maghrib jam 6, jam 4 sudah pada datang dan malamnya sudah duduk rapi siap sholat. Mungkinnya bisa sampai 2 jam. Nah itu kesalahan. Lalu yang kami juga yang kesalahan di Indonesia melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Soalnya Bapak Ibu kalau di Nyerut makan badan Pulau Biamba, sholat jamaah menikah terus dipun utama itu merupakan sunnah mu'akad, bahkan ada yang berpendapat itu wajib. Tetapi yang kuat pendapatnya adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Karena dengan sholat jamaah itu kita akan mengetahui teman, kita akan bisa silaturahmi, kita bisa. Saking kuatnya perintah sholat berjamaah itu Nabi nanti menjikoknya. Kaya-kaya ini aku krumu, ada uang krumu azan orang angkat surat berjabat, kaya-kaya aku tahu krumu main. Betul Tuhan. Kalau saya mendengarkan kaum muslimin mendengarkan perintah azan kok tidak melangkahkan kaki di seluruh surat berjabat, sepertinya saya ingin membakar rumahnya. Ada apa sih di rumahnya kok berat banget seperti itu. Kita terus nih Pak J. Belum ya, hati-hati. Juga paling lemen nih kalau tinggal di TV, belum oke lagi. Itu memang proses. Saya punya ada juga saat ini. Di kotak setan ini pakai nomor sih. Gue yang ada di TV ini kotak setan. Di kotak setan, kotak setan pakai di TV. Soalnya itu enggak gue betul. Enggak gue. Esok gue beri. Terus cukup ngaji, belok TV, sepongkok. Nanti sore sepongkok. Itu enggak. Jangan sekalian Bapak Ibu ingin menggunakan Allah, kita tiga kafar. Masjid wantan malik, kita tiga kafar, hubungannya sekalian wudhu dan sholat, sholat bersama. Masjid wantan tiga derajat. Kalau tiga kafar, wudhu, menunggu sholat, melangkahkan masjid dan sholat bersama. Yang kedua, ini kan tiga derajat. Dan kita menikah, bersama kita belajar itu enggak pengen ya, masjid orang yang dihormati. Ingin menjadi orang yang berpangkat, yang berderajat. Sampai kalau bisa menjadi pejabat, sampai kalau bisa punya kekayaan, korupsi, karena ingin memiliki derajat yang terpandang di mata masyarakat. Padahal Allah mengingat, ampun menjadi derajat itu bukan seperti itu. Yang pertama derajat dengan kelebihan di Nabi, dia mengingat memberi makan orang-orang yang lemah. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang miskin. Nah ibu-ibu datang kita melihat perempatan-perempatan jalan itu pengamen pengemis semakin hari semakin banyak. Berarti orang miskin semakin banyak. Karena hidupnya semakin sulit. Itu memberi makan orang miskin itu akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Yang kedua itu menebarkan salam. Ketemu, rincang, assalamualaikum, itu akan meningkatkan yang kata-kata juga, ya menikah sholat tahajud itu adalah salah satu sholat sunnah yang wajib Al-Quran dibuat sebatas wa minal lail wa tahajad bihi na'fil talwan dan di sebagian malam kalian bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan kalian akan menempati tempat yang terbuka. Nah, kalau ngajak cuma kami, kalau rawat saja rumah ibu, membolehkan tereng dengan tereng biasa akan bertahajud, meskipun biasa. Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan, bahkan menurut riset-riset kedokteran salat tahajud itu sangat menyehatkan. Kita lah mati mirip di Rasulullah ini dengan hati sakit ya. Umurnya 60 tahun baru sakit cuma sekali saja ketika beliau mau lah. Seumur hidupnya tidak pernah sakit. Dan Rasulullah juga secara sebetul mungkin mati menyelarakan salat tahajud. Sepertinya wajib salat tahajud. Dan kalau seorang tahajud, Rasulullah itu lama sekali sampai kakinya sampai istri Rasulullah, wahai Rasulullah, Rasul itu sudah diampuni, sudah dijamin masuk surga. Kok sampai seorang tahajud sebegitunya, sampai kakinya bengkak. Rasul dari dulu, jawab itu gak sulit. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi salat tahajud juga mencontoh syukur. Syukur kita dipun paling umur, dipun paling rezeki, dipun paling putra yang baik, dipun paling harta benda. Ilmu kita syukur semua. Ada penelitian yang mengatakan salat tahajud bisa mencegah kanker. Salat tahajud bisa mencegah stroke. Saya membaca nalarnya gimana kok bisa mencegah kanker. Periksa kanker di menawarkan penyakit yang ganas, pokoknya ada tubuh, kanker payudara, kanker hati, kanker usus,

apa yang dikaji itu lebih penting ya. Supaya tidak dimuja ngaji nolor ini kelakuan ini kodohnya itu, ngaji itu penting ya. Ilmu itu penting, tapi ilmu tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Maka kita mari kita niatkan diri kita untuk nanti malam yang belum pernah hajat dicoba aja lah, paling enggak 2 rakaat ya, kalau 2 rakaat berat witir 1 rakaat makilah izin izin kali Gusti Allah musuh istana wudu mungkur sa'rafa'at ya izin. Tapi kalau belum pernah itu berat, kalau belum dicoba. Mengatakan bahwa saya menewangkan kalapatan kelahan ma'amun dan kelahan ini bilahi taufiq wa ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini, maka ini berwawal